Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول. Setelah membawakan dalil dari kitabullah, dua ayat yang di situ berisi tentang bagaimana perbuatan a'da'ur rusul, musuh-musuhnya para rasul yang mereka bertatayur, menganggap sial dengan rasul yang diutus kepada mereka dan juga para pengikutnya. Mereka menjadikan para rasul tersebut dan orang-orang yang bersamanya sebagai sebab kesialan. Yang menimpa mereka padahal rasul dan orang-orang yang bersamanya itu adalah sababun lil khair. Sebab dari munculnya segala bentuk kebaikan. Mereka menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab kesialan yang menimpa mereka. Mereka bertatayur dengan menganggap sial dengan adanya nabi yang diutus kepada mereka dan orang-orang yang bersamanya. Maka kemudian mu'allif rahimahullah membawakan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Disebutkan di dalam hadis ini penafian dengan la Yang mana la di sini adalah la an-nafiyah lil jenis. La nafiyah lil jenis maknanya adalah nafiyul jenis. Ala sabilil istighraqi nassan. Dia menafikan seluruh jenisnya. Mengambil semuanya, tidak ada di sana yang disisakan. Nasson dan hanya memiliki makna ini. Tidak memiliki kemungkinan makna yang lain. Nas berarti tidak ada makna kecuali ini. Ketika menggunakan di sana la nafiyah lil jenis, berarti dia menafikan jenisnya seluruhnya. Dan maknanya cuma ini, tidak ada di sana makna atau kemungkinan makna yang lain. Seperti misalnya apabila dikatakan la rajula fiddar, maka la nafiyah lil jenis di sini menafikan seluruh jenis rajul, semuanya. Tidak terkecuali la rajula, berarti tidak ada satupun laki-laki di dalam rumah tersebut. Dan maknanya cuma ini, tidak memiliki kemungkinan makna yang lain. Berbeda dengan la-la yang lainnya. Apabila la-nya la yang lain, la rojulun fiddar. Kalau tadi la rojula, kalau ini la rojulun. Nah. Berarti la-nya bukan la nafiyah lil jenis. Kalau la rajulun fiddar ini memiliki kemungkinan-kemungkinan makna. Bisa jadi maknanya nafiyul jenis yang dinafikan seluruh jenisnya. Tidak ada satu pun laki-laki. Tapi bisa jadi juga di sana maknanya la rajulun, tidak ada satu orang yang dinafikan jumlah satu orang. Kalau dua orang ada, tiga orang ada, satu orang enggak ada di sana. Nah, ini bedanya la an-nafiyah lil jenis dengan la-la yang lainnya. Menafikan jenisnya ala sabilil istighraqi nassan. Menafikan jenisnya dan mengambil semuanya nassan. Tidak ada makna, kemungkinan makna yang lainnya. Nah. Seperti di depan kita ini hadis la adwa wa la tiyarata. Nah, nafinya di sini lah nafiyu jenis, la an-nafiyah lil jenis. Nah. Yang dia menasabkan isim dan merofakkan khobar. Nah. Isimnya adwa. Nah. La yang kedua isimnya tiarota. Nah, yang ketiga isimnya hamata. Nah, menasabkan tanpa tanwin. Wala sofaro. Nah, dan khobarnya mahduf semuanya. Nah, karena memang khobar la nafiyal jenis ini seringnya kebanyakannya dihapus. Khobarnya dihapus. Nah. Kita sering mengucapkan labas, labaksa. Nah, labaksa apa? Labaksa alaika, tidak mengapa. Nah, tapi kita cuma menyebutkannya labaksa. Nah, yang disebutkan isimnya saja, khobarnya mana? Dihapus. Nah, begitu pula di sini, khobarnya mahdhuf. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa. Al adwa maknanya adalah intiqalul marad. Naam. Berpindahnya suatu penyakit. Minasakhs ila saksil akhar. Berpindah penyakit dari satu orang ke orang yang lain. Atau dari satu hewan ke hewan yang lain. Atau dari satu daerah ke daerah yang lain. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini namanya adwa. Nah. Oh, dalam bahasa kita diterjemahkan penyakit menular. Adwa. Nah. Dan ini dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penyakit yang menular. Akan tapi jangan sampai kita berpikir bahwasanya yang diinginkan oleh Nabi di sini adalah nafyul wujud. Yang dinafikan adalah keberadaan penyakit yang menular. La hasya wa kalla. Nah. Bukan maksudnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam meniadakan atau menafikan adanya penyakit yang menular. Kalau penyakit yang menular ada. Nah. Dan disebutkan dalam sebagian hadis. Nah. Dan juga disebutkan dalam atsar. Nah. Bahkan juga ini adalah sesuatu yang mahsus. Nah. Kita lihat dan kita saksikan. Nah, namanya penyakit menular itu ada. Nah. Makanya di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, firru minal majdum kama tafirru minal asad. Nah, larilah kamu dari orang yang terkena penyakit lepra sebagaimana kamu lari dari singa. Nah, menjauhi. Dan hadis-hadis di sana yang lainnya yang banyak. Nah. Lalu apa di sana maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la adwa? Apa makna hadis ini? Tidak ada di sana penyakit yang menular. Nah, disebutlah mereka para ulama yang dimaksudkan di sini adalah la adwa mu'athiratun binafsiha. Nah, ini khobarnya. Khobar yang mahdhuf tadi. Nah, khobar yang dihapus. Takdirnya apa? Takdirnya bahasanya la adwa mu'athiratun binafsiha. Tidak ada di sana satu pun penyakit yang menular. Itu menular atau memberikan dampak kepada yang lainnya. Binafsiha. Dengan sendirinya. Nah. Ini yang ditiadakan. Nah. Kenapa? Nah. Karena hadis-hadis yang lain menunjukkan di sana bahasanya ada penyakit yang menular. Nah, adapun yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang diyakini oleh mereka orang-orang jahiliyah. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengucapkan hadis ini, mengucapkan ucapan ini, la adwa, itu dalam rangka untuk mengingkari dan membatalkan keyakinannya mereka orang-orang jahiliyah terhadap penyakit yang menular. Bahasanya penyakit yang menular itu menular dengan sendirinya. Nah, keyakinan jahiliyah, penyakit menular itu menular dan memberikan dampak kepada yang lainnya dengan sendirinya. Nah, adanya penyakit tersebut, mendekatnya seseorang kepada orang yang terkena penyakit tadi, itu adalah sebab. Nah, sebab. Nah, makanya Nabi mengatakan firra minal majdum, larilah. Nah, kamu dari orang yang terkena penyakit lepra sebagaimana kamu lari dari singa. Nah, mendekatinya berarti itulah sebab. Nah, sebab. Nah, yang disebutkan. Nah, adapun kemudian dia terpengaruh dengan penyakitnya sehingga yang tadinya sehat kemudian menjadi sakit, ini akibat. Nah, mendekatnya itu adalah sebab, kemudian terpengaruhnya dia, sehingga yang tadinya sehat kemudian menjadi sakit, ini akibat. Nah, adapun akibat inilah yang dikatakan di situ biidznillah biqadarillah. Nah, terjadinya akibat tersebut adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak menular dengan sendirinya. Nah, tapi menular dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyakit menular tersebar. Nah, terkadang di sana tiba-tiba muncul. Nah, terus kemudian dari mana yang pertama itu kena? Nah, tiba-tiba muncul penyakit menular tersebut. Nah, lalu yang pertama ini kena ini dari mana? Nah, menunjukkan di sini batilnya keyakinan yang diyakini oleh mereka orang-orang jahiliyah. Nah, orang-orang musyrikun, kufar. Yang mengatakan bahasanya dia bisa menular dengan sendirinya. Kalau dia melakukan sebabnya, maka nanti akan muncul akibatnya. Dan itu mesti. Nah, ini yang salah diingkari. Nah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau menular dengan sendirinya, famanil a'wa, famal awwal. Naam. Fama a'dal awwal. Siapa yang menulari yang pertama tadi? Naam. Tentu saja itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan penyakit tersebut. Naam. Dan menjadikannya menular kepada yang lainnya dengan izinnya, dengan takdirnya. Tapi kemudian tiba-tiba hilang. Nah, hilang penyakit tersebut. Nah, semuanya lah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sana penyakit menular itu ada, akan tetapi pengaruhnya dan dampaknya kepada yang lainnya, menularnya kepada yang lainnya, itu adalah bitakdirillah, biqadarillah, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya kita mengetahui bahwasanya penyakit menular itu memang ada dan mendekatinya itulah salah satu sebab, nah, akan menjadikan kita itu melakukan sebab menjauhinya. Nah, taib. Tidak mendekatinya, melakukan sebab-sebab. Nah, tapi ketika kita kemudian memahami bahwasanya penyakit tersebut tidaklah menular kecuali dengan izin Allah, dengan takdir Allah, nah, maka akan menjadikan kita tenang, menjadikan kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak menjadikan kita kemudian ekstrim, tidak menjadikan kita kemudian ketakutan yang berlebihan sebagaimana yang terjadi oleh mereka orang-orang kufar wal musyrikun. Nah, rasa takut dan khawatir yang ada pada mereka. Kenapa? Karena penyakit itu menular dengan sendirinya. Nah, kita enggak. Penyakit menular itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang melakukan sebab tertularnya penyakit, kemudian dia tertular. Tapi bisa jadi seseorang itu melakukan sebab tertularnya penyakit, kemudian dia tidak tertular. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan takdirnya. Akhirnya menjadikan seorang mukmin muslim wahid yang memiliki keyakinan yang seperti ini, menjadikan hatinya tenang. Nah, dan dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketakutan yang berlebihan, tidak kekhawatiran yang berlebihan sehingga melampaui batas. Nah, di dalam mengambil sebab-sebab yang ada. Nah, karena khawatir yang berlebihan, karena ketakutan yang berlebihan, akhirnya menjadikan dirinya mengambil sebab-sebab yang berlebihan. Nah, berlebihan di dalam mengambil sebab yang ada. Harusnya tidak dilakukan yang seperti itu, tapi mereka tempuh. Yang harusnya itu adalah haknya mereka para wulatul umur. Haknya pemerintah di dalam melockdown suatu daerah, menutup suatu daerah. Nah, melarang untuk keluar, melarang untuk masuk ke daerah tertentu, keluar ke daerah tertentu. Haknya mereka wulatul umur. Nah, tapi karena kekhawatiran yang ekstrim, nah, berlebihan, rasa takut yang berlebihan, akhirnya menyeretnya kepada perbuatan hulu di dalam mengambil sebab-sebab yang ada. Yang harusnya itu hak pemerintah, akhirnya diambil. Nah, kenapa? Karena rasa takut yang berlebihan. Nah, wasat, nah, tengah-tengah di sana. Nah, jangan kalian mengharap datangnya musuh. Nah, akan tapi kalau musuh itu datang, maka hadapi dengan penuh kesabaran. Nah, bersabar di atasnya. Nah, la adwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, la adwa, tidak ada di sana penyakit menular dengan sendirinya. Nah, akan tapi penyakit itu bisa memberikan pengaruh. Mu'athiratun, memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Itu biqadarillah wa idnih, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan izinnya. Walatiyarata. Nah, insyaAllah pada waktu yang akan datang penjelasan kalimat yang setelahnya. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.